Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kasratul khair wa dawamuhu, banyaknya kebaikan dan langgengnya, kontinunya kebaikan tersebut, itu menunjukkan sesuatu tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan berkaitan dengan harta, ciri-ciri harta itu diberkahi, diberkahikan bahasa kita, bahasa Indonesia, berkah, barokah, itu bahasa Arabnya. Jadi ciri-ciri harta itu diparokahi adalah kasratul khair, banyaknya kebaikan yang ada pada harta itu. Selain banyaknya kebaikan yang dirasakan, juga kontinu, dawam, langgeng. Sehingga dengan demikian tolak ukur sesuatu diparokahi menunjukkan bahwa harta tersebut bisa jadi jumlahnya banyak, bisa jadi jumlahnya sedikit. Akan tetapi kebaikan yang ada pada harta itu banyak dirasakan oleh pemiliknya dan langgeng kebaikan yang dia rasakannya. Yang keliru kalau memahami bahwa sesuatu diparokahi semata-mata dilihat dari sisi nominalnya. Kalau orang punya harta banyak, mesti barokah. Kalau orang harta sedikit, berarti enggak berkah. Ini yang keliru, sudut pandang seperti ini. Dia menggarisbawahi, menitikberatkan hanya di nominal. Padahal sesuatu itu diparokahi, ciri-ciri adalah kebaikannya yang ada di sesuatu tersebut. Dan kelanggengannya. Walaupun dari segi nominal harta itu enggak banyak, tapi kebaikan sangat banyak dia rasakan. Nah, taruhlah mungkin rumah sederhana, pola hidup, pola makan juga ya ala kadarnya. Akan tetapi kebaikan demi kebaikan dia rasakan pada harta yang pas-pasan tadi dari segi nominalnya. Saatnya ibadah, dia ibadah. Saatnya bekerja, dia bekerja. Saatnya istirahat, dia istirahat. Ibadah di situ umum, apakah itu sholatnya, puasanya, baik sholat wajibnya, sholat sunnahnya, maupun ibadah menuntut ilmu, maupun ibadah membaca Al-Quran, menghafal hadis-hadis Rasul. Nah, dalam keadaan rumah sederhana, pola hidup pun sederhana. Nah, akan tetapi kebaikan demi kebaikan dirasakan. Anak-anaknya pada belajar, itu ciri-ciri diberkahi. Nah, kontinu, langgeng, kebaikan-kebaikan itu dia rasakan. Nah, dan kita sama-sama waspada ketika dibukakan harta, tapi malah terlena dengannya. Belajar malas-malesan, ibadah malas-malesan. Nah, anak-anak jauh dari belajar. Ini kita waspadai yang seperti ini. Nah, kita khawatir. Nah, keberkahannya kurang atau na'udzubillah sampai enggak ada keberkahan. Taib. Kita hidup di dunia ini tanpa harta juga kesulitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegakkan hukum potong tangan had bagi pencuri yang mencuri rubu' dinar wasa'i dan lebih. Demikian pula dia mencuri barang yang fi hirsin mislih, di tempat yang memang disimpan sesuai dengan standarnya penyimpanan barang yang dicuri tersebut. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala terapkan hukum had tersebut melainkan hifdzan lil mal, sebagai bentuk penjagaan terhadap harta. Karena bisa babil mal, dengan sebab harta yang dimiliki oleh seseorang akan tegak urusannya, urusan dunianya. Dia bisa beribadah, bisa aktivitas. Nah, akan tetapi ketika harta itu dicuri misalkan oleh orang, tentukan akan termadharatkan. Walaupun mungkin yang dicuri sesuatu yang secara kasat mata ringan atau sepele perkaranya, tapi itu yang dimiliki. Kalau sampai hilang, ya bingung. Satu contohlah pisau sadap. Pisau sadap. Dengan sebab pisau sadap itu dia bisa mengais rizki untuk menghidupi dirinya dan anak istrinya. Sehingga ketika pisau sadap dia miliki, selesai taklim, dia sudah persiapan untuk nyadap. Mereka ngerti dicuri orang. Lapa yang enggak bingung. Ya tolak ukurnya kembali kepada kita sendirilah. Kalau barang-barang kita dicuri orang, kita pun bingung, kita kesel. Ya, kalau sampai kita mencuri barang orang pun, pasti yang dicuri pun ya sama. Sama-sama manusia punya rasa kesel. Taib. Itu ya ikhwan, masalah keberkahan ya. Tolak ukurnya adalah apa tadi ikhwan? Al-khair alladhi fih, kebaikan yang ada pada sesuatu tersebut. Wadawamu, dan kelanggengan kebaikan tersebut. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sifati dengan mubarak, dengan kitab yang diberkahi, menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran sekian banyak kebaikan-kebaikan dan langgeng kebaikan-kebaikan tersebut. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari Al-Qur'an, mengamalkannya agar mereka berbahagia, agar mereka bersenang hati. Jangan minder, jangan kecil hati. Menjadi seorang talibul ilmi, penuntut ilmu. Qala Allah azza wa jalla, qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu. Dzalika khairum mimma yajma'un. Katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya, ini Al-Qur'an dan Islam. Maka dengan itu kalian bergembiralah. Karena itu lebih baik untuk kalian dari apa yang mereka kumpulkan berupa harta benda. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan kemudahan yang diberikan kepada kita semua berupa al-istimrar fi talabil ilm. Continue di dalam menuntut ilmu. Demikian pula Al-Quran musaddiqul ladzi baina yadai, membenarkan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelumnya, bahwa kitab-kitab tersebut memang benar-benar turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dongeng, bukan cerita bohong, tapi hak sabit turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walitungtira ummal qura, agar supaya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada penduduk Mekah, ummal qura ai Mekah. Nah, dan Mekah dinamakan dengan Ummul Qura dan Mekah dinamakan dengan Ummul Qura. Taib. Li'annaha asrafu min sa'iril bilad. Dikarenakan Mekah merupakan negeri-negeri yang paling mulianya, paling mulia, paling istimewa. Yaitu Mekah. Adapun dalil yang menunjukkan tentang keistimewaan Mekah, kemuliaan Mekah, disitulah salah satu negeri diturunkannya wahyu, negeri pertama Mekah, kemudian Madinah. Di situ terdapat Ka'bah, Baitullah. Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan Mekah. Hal ini ketika beliau alaihi salatu wassalam telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah disebabkan keadaan yang sudah enggak memungkinkan lagi beliau untuk bertahan mengembangkan dakwah di Mekah. Tekanan-tekanan dari musyrikin Quraisy yang semakin dahsyat, bahkan puncaknya sampai beliau hendak dibunuh, walaupun enggak mungkin mereka kan berhasil membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Allah telah menjaminnya, wallahu ya'simuka minan nas, Allah akan menjaga engkau dari manusia, ay minal qatal. Yang dimaksud dengan ya'simuka minan nas fi hadhil ayah ay al qatal, Allah akan menjaga engkau dari gangguan manusia berupa pembunuhan terhadap diri engkau. Adapun dari sisi al adha, gangguan-gangguan, tidak terlepas dari itu semua sebagaimana dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. sudah menjadi sunnatullah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, demikianlah kami jadikan pada setiap nabi musuh-musuh, syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya Allah izinkan hijrah ke Madinah, walaupun beliau sangat-sangat berat sekali untuk meninggalkan Mekah, sampai beliau katakan, wallahi innaki la khairu ardillahi wa habbu ardillahi ilallah, demi Allah, sesungguhnya engkau wahai Mekah benar-benar sebaik-baik bumi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula engkau adalah bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kalaulah bukan karena aku telah diusir, dikeluarkan dari Mekah oleh kaumku, dari engkau, yakni dari bumi Mekah ini, makharajtu, niscaya aku enggak akan keluar meninggalkan engkau. Nah, ini keadaan Mekah, barakallahu fikum, suatu tempat yang sangat mulia. Disitulah turunnya wahyu, disitulah kelahiran Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarga beliau ada di Mekah. Taib. Maka dari itu kita harus memuliakannya dan mencintainya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mencintai Mekah tersebut maupun rasulnya. Itu yang dimaksud dengan Ummul Qura di dalam ayat ini. Dan ayat yang semakna dengan surat Al-Maidah ayat ke-92 yang menjelaskan tentang Ummul Qura, ayat yang semakna dengannya adalah surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7. Qala Allahu 'azza wa jalla wa kadzalika awhayna ilaik Qur'anan Arabiyya litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la raiba fih fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Demikianlah telah kami wahyukan kepada engkau Qur'anan, Al-Qur'an, Arabiyan, yang berbahasa Arab, sehingga bahasa Arab merupakan lughatul Quran, bahkan lughah ahlil jannah. Maka hendaknya yang seperti ini memotivasi seseorang, membangkitkan semangatnya untuk mempelajari bahasa Arab. Rijalan wa nisa'an, kibaran wa sihara, baik pria maupun wanita, besar maupun kecil, hayu semangat mempelajari Al-Quran, mempelajari lughatul Quran, lughatul Arabiyah. Jangan kecil hati, hanya kitabun, kitabun. Nah, Ya namanya awal belajar. Seandainya yang belajar gagal, ngulang lagi, enggak ada aibnya. Terus belajar dan belajar, bangkit. Semangatnya kadang turun, bangkit lagi. Sangat penting sekali barakallahu fikum bahasa Arab. Dengan seorang memahaminya, dia akan bisa memahami makna Al-Quran, hadis-hadis Rasul, memahami kitab-kitab para ulama yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis beliau, Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga nikmat besar sekali seseorang diberikan kemampuan berbahasa Arab. Dan sekali lagi, jangan kecil hati, jangan minder. Tidaklah mereka yang sudah lihai berbahasa Arab, lihai membaca kitab gundul, mengartikan, melainkan ya mereka pun awalnya belajar hadza kitabun, tapi mereka lebih duluan dan mereka terus istimrar, sehingga dengan sebab itu bisa mempelajarinya, bisa membacanya. Tapi kalau ketemu kesulitan bahasa Arab terus mundur, enggak bangkit lagi, ya wajar kalau hanya itu aja yang dia bisa. Ada kitab pun, ada masjidun, coba ditambah lagi. Taib. Kita kembali ke kalam beliau, Syadur Rahman Asadi rahimahullah. Kita kemarin telah sampai pada kalam beliau, walitung fira ummal qura wa man hawlaha. Ai anzalnahu aidan litung fira ummal qura wahia Makkah al-Mukarramah. Dan telah kami turunkan Al-Quran agar supaya engkau, kami turunkan Al-Quran juga agar supaya engkau memberikan peringatan kepada Ummul Qura, yaitu Mekah dan yang di seputarnya, min diyaril Arab, dari wilayah-wilayah Arab, bal wa min sa'iril buldan. Ini Rasulullah ilaikum jami'a, sesungguhnya aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang diutus kepada kalian seluruhnya. Seluruh buldan, ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam berlaku untuk mereka semua. Fatuhadhirun nas uqubatallahi wa akhdahu al-umam, agar supaya engkau memberikan peringatan kepada manusia terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala, hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, dan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat-umat yang mendustakan kitab-kitab yang Allah turunkan dan mendustakan rasul-rasul dan para nabi yang Allah utus. Akibatnya berakhir dengan azab. Lihat kaum Samud, kaum Ad, Fir'aun. Akibat dari mendustakan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Fatuhadhiruhum mimma yujibu dhalik. Demikian pula agar engkau memberikan peringatan kepada mereka terhadap apa yang mewajibkan mereka mendapatkan azab tadi. Maknanya, engkau beri peringatan pula hal-hal yang akan mengantarkan mereka diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengakibatkan mereka diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ma min syai'in yukarribukum ilal nar wa yubaidukum minal jannah illa qad nahaitukum anhu. Tidak ada sesuatu pun yang akan mendekatkan kalian ke neraka dan menjauhkan kalian dari surga, melainkan sudah kuperingatkan kalian darinya. Tinggal kita mau enggak mempelajarinya. Walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih. Orang yang beriman dengan akhirat pasti dia akan beriman dengan Al-Qur'an. Li'annal khaufa idza kana fil qalb, karena sesungguhnya rasa takut apabila ada tertanam di dalam hati, amarat arkanuhu wanqada limarad limaratillahi limaratillah. Nam, karena apabila takut ketika tertanam di dalam hati, maka hati akan penuh dengan keimanan dan akan tunduk terhadap keridhaan-keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tunduk terhadap perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ala salatihim yuhafidun, mereka menjaga salat-salatnya. Ai yudawimuna 'alaiha, mereka continue di atas salatnya. Wa yahfaduna arkanaha, mereka menjaga rukun-rukunnya. Wa hududaha, batasan-batasannya. Wa syurutaha, syarat-syaratnya. Demikian pula adab-adabnya dan penyempurna-penyempurnanya. Ja'alanallahu minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari mereka. Amin ya mujibas sa'ilin. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.